السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Masail Jahiliyah, masalah-masalah jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca dua poin terkait dengan perangai, perilaku, dan pola pikir manusia-manusia pada masa jahiliyah. Yang pertama, apa kemarin? Siapa yang ikut? Pak Rudi. Kemarin banyak yang gak ikut. Apa Pak Rudi? Poin yang pertama kemarin? Terus? Yang pertama belum itu. Emangnya gak boleh berdoa pada orang soleh? Menjadikan orang soleh sekutu dalam doa dan ibadah. Gimana itu gambarannya? Jadi termasuk pola pikir jahiliyah, mereka menganggap ya ritual-ritual yang mereka lakukan terhadap barakallahu orang-orang soleh itu bukan ibadah. Karena mereka menganggap kita enggak menyembah langsung. Kenapa dikatakan syirik? Kalau kita langsung mintanya kepada orang soleh tadi, maka mungkin. Tapi kan yang dilakukan, kata mereka apa? Hanya menjadikan orang soleh tadi sebagai perantara atau siapa? Syafaat. Nah, itu pola pikir jahiliyah. Iya, itu barakallahu fikum pola pikirnya manusia pada masa jahiliyah. Jadi menjadikan orang soleh tadi barakallahu fikum sebagai pemberi syafaat, perantara untuk mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Nah, apa alasan mereka? Mas Eko, kenapa gak minta langsung? Karena merasa banyak dosa, gak pantas langsung ya bermunajat, menghadap dan minta kepada Allah. Ya, harus lewat birokrasi. Nah, sebagaimana untuk menemui seorang raja, kita tidak bisa langsung. Nah, itu alasan mereka. Bagaimana jawabannya, Pak Gun? Karena Allah mengingkari hal tersebut, karena hal tersebut termasuk dianggap sebagai ibadah. Dan Allah juga memerintahkan untuk padanya. Terus. Nah, artinya barakallahu fikum kita katakan pengkiasan yang demikian adalah pengkiasan yang batil. Masa Allah disamakan dengan raja? Raja itu memang butuh ya dengan menteri, butuh dengan penasehat, barakallahu fikum, na'am. Tayyib, dan ya hulu balang yang lain. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, ya tidak butuh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan yang ada di dalam nas Al-Qur'an dan As-Sunnah malah apa? Allah sangat menginginkan hamba-hamba tadi barakallahu fikum langsung berdoa kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, doa semua kepadaku akan aku kabulkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Adapun dosa-dosa itu barakallahu fikum jangan sampai menghalangi seseorang untuk minta kepada Allah. Nah, iblis saja ketika dia butuh minta kepada Allah kan dikabulkan. Minta dikasih apa? Masa tenggang, ya, masa aktifnya diperpanjang. Barakallahu fikum dikasih sama Allah. Iblis minta. Nah, kaum musyrikin sendiri barakallahu fikum ketika mereka dalam keadaan terjepit, ya, terkena badai, mintanya kepada Allah juga dikabulkan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga justru barakallahu fikum seorang hamba itu ketika dia merasa berdosa itu malah bagus. Iya, ketika dia minta kepada Allah dia merasa berdosa, banyak salah, barakallahu fikum, justru apa? Peluang Allah merasa iba dan simpati kepada dia akan apa? Semakin besar, kan? Daripada orang yang berdoa kepada Allah tapi sombong, merasa suci, enggak pernah berdosa. Merasa barakallahu fikum tidak punya salah. Atau doanya merasa enggak dikabulkan enggak apa-apa, ya enggak apa-apa juga. Dia tidak merasa begitu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah enggak suka orang yang berdoa seperti itu. Justru pada kondisi seorang itu barakallahu fikum ketika dia tayyib, iya, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, merasa hina, merasa kotor, merasa rendah, dia minta kepada Allah, malah Allah akan merasa apa? Iba. Nah, barakallahu fikum. Jadi pola pikir seperti itu memang sengaja dibisikkan oleh barakallahu fikum iblis dan malah tentaranya para syayatin, barakallahu fikum. Hingga orang itu tidak lagi barakallahu fikum bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada makhluk, barakallahu fikum. Nah, sehingga pengkiasan yang demikian tidak benar. Iya, barakallahu fikum. Jadi enggak apa-apa deh walaupun kita banyak dosa. Iya. Ya, ikhlas, tulus dan tentunya apa? Barakallahu fikum. Iya, taubat, istighfar. Naam, barakallahu fikum. Kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Baik, yang kedua kemarin apa? Pola pikir atau perangai orang-orang jahiliyah, Mas Bintang? Nah, ya. Mereka itu senang barakallahu fikum berpecah belah, berkelompok-berkelompok, barakallahu fikum, dan masing-masing ya membanggakan barakallahu fikum apa yang ada pada kelompok-kelompok mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi antara penyembah Lata, Uzza dan Manat itu sebenarnya enggak akur. Saling memusuhi. Ya. Dan saling membanggakan. Penyembah Uzza mengatakan Tuhan mereka yang paling top, paling hebat. Penyembah Lata juga demikian. Barakallahu fikum. Nah, sebenarnya mereka sendiri barakallahu fikum apa? Tayyib centang perenang. Tapi ketika datang dakwah tauhid, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ngumpul jadi satu barakallahu fikum untuk menyerang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara seruan dakwah beliau adalah persatuan barakallahu fikum tayyib umat, tentunya barakallahu fikum di atas ya visi dan misi yang sama. Bukan sekedar kumpul saja, tapi masalah keyakinan beda-beda. Nah, barakallahu fikum ya, itu dikatakan oleh para ulama narun tahta ramad. api di dalam sekam. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tinggal nunggu meledaknya saja. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan barakallahu fikum masalah berikutnya, al mas'alatu tsalitsatu. Masalah yang ketiga. Iktibaruhum mukhalafatu waliyil amri fadilatun wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu dhillatun wa mahanatun. Insyaallah. Nah, ya. Di antara perangai jahiliyah kata beliau, pola pikir pada masa jahiliyah, dan subhanallah orang-orang zaman modern sekarang masih ya barakallahu fikum mengadopsi pemikiran seperti ini. Apa itu? Iktibaruhum, mereka menganggap mukhalafatu waliyil amri fadilatun. Menyelisihi pemerintah, menyelisihi penguasa itu afdol. Pokoknya apa kata pemerintah? Enggak. Itu yang penting. Hah? Apa namanya? Bukan. Maksudnya yang kontra pokoknya. Naam, ya. Barakallahu fikum. Apa namanya? Oposisi ya. Nah, pokoknya oposisi itu afdol. Apapun keputusan pemerintah, pokoknya jangan nurut. Afdol, itu pemikiran jahiliyah. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, kalau Anda enggak nurut, top. Itu pola pikir jahiliyah. Masalah enggak masalah, pokoknya menyelisihi waliul amr fadilah. Nah, dan mentaati, tunduk kepada waliul amr itu kerendahan, hina. Apa namanya? Lawannya oposisi? Koalisi. Pro ya, kalau pro barakallahu fikum, pemerintahan rendah. Pokoknya ada yang pro saja langsung disikat, habis. Pola pikir jahiliyah. Kata beliau barakallahu fikum, ya. Jadi mereka menganggap orang yang selalu menyelisihi waliul amr itu afdal. Nah, barakallahu fikum. Dan taat, tunduk kepada waliul amr, hina dan rendah. Ternyata itu pola pikir jahiliyah. Iya, barakallahu fikum. Ternyata itu pola pikir jahiliyah, barakallahu. Nah. Kita lihat nanti keterangan dari beliau, apa dalilnya? Kata beliau, qala al-musannif rahimahullahu taala, inna mukhalafata waliyil amri wa adamal inqiyadi lahu fadilatun wa sam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Menurut orang-orang jahiliyah, bahwasanya menyelisihi waliul amr dan tidak tunduk kepada waliul amr adalah sebuah keutamaan menurut pemikiran orang-orang jahiliyah, ya. Menyelisihi waliul amr, tidak nurut pada waliul amr adalah sebuah keutamaan. Wasam'u wa ta'atu, sedangkan mendengar dan mentaati waliul amr merupakan barakallahu fikum kerendahan dan kehinaan. Nah. Barakallahu fikum. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang membawa seruan menyelisihi mereka. Ya. Barakallahu fikum. Artinya ini termasuk pola pikir yang jelek, pola pikir yang tidak baik. Maka Rasul membawa sesuatu yang lebih baik daripada pola pikir tadi. Rasul menyelisihi, barakallahu fikum, pola pikir jahiliyah. Apa itu? Wa amara bisam'i wa ta'ati lahum wa nasihati wa ghalladha fi dhalika wa abda wa a'ada. Maka Rasul membawa seruan, memerintahkan umat untuk mendengar dan mentaati waliul amr, ya, kemudian menasehati, barakallahu fiik. Naam. Dan Rasul tayyib ghalladha fi dzalika, beliau sangat tegas, ya, dalam memperingatkan umat dari bentuk barakallahu fikum penyelisihan terkait dalam masalah ini. Nah, beliau tampakkan terang-terangan seruan ini dan beliau selalu ulang-ulangi dalam nasihatnya. Nah, sering sekali beliau menasihati barakallahu fikum kepada umat beliau untuk mendengar dan mentaati penguasa barakallahu fikum. Tentunya dengan ketentuan apa? Bukan dalam hal barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah, bukan dalam hal pelanggaran terhadap syariat. Nah, artinya sebaliknya. Ya, dalam Islam yang afdal, yang utama itu adalah mendengar dan mentaati penguasa pada perkara-perkara yang mubah dan baik, barakallahu fikum. Dan sebaliknya, orang yang selalu berusaha menyelisihi, menentang barakallahu fikum tanpa melihat apa itu, ya, dari keputusan waliul amr, justru di dalam Islam itu merupakan bentuk pelanggaran dan sebuah barakallahu fikum kerendahan. Nah, wa hadhihi, kata beliau, al masailu ats-tsalatsu hiya allati jama'a bainaha fi ma shahha anhu fi sahihi annahu qala. Kata beliau, tiga perangai ini dia dikumpulkan barakallahu fikum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nasihat, ya, yang sahih dari beliau di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim barakallahu fikum, di mana Rasul mengatakan, qal innallaha yardalakum salasan, Allah meridai untuk kalian tiga perkara. Yang pertama, anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'ah, kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, perintah untuk tauhid dan meninggalkan syirik. Yang kedua, wa antaqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Perintah yang kedua atau perkara yang kedua yang diridhai oleh Allah adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Barakallahu fikum. Jadi di dalam keterangan hadis disebutkan, ya, landasan bersatu dan berkumpulnya kita, yaitu barakallahu fikum, tayyib, kita semuanya berpegang dalam pegangan yang satu, dalam prinsip yang satu, yaitu hablullah, barakallahu fikum, dan jangan bercerai-berai, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, wa antanasahu man wallahullahu amrakum. Yang ketiga adalah kalian saling menasehati dengan barakallahu fikum pihak-pihak yang Allah serahkan untuk mengurusi urusan kalian. Barakallahu fikum. Ya. Tiga poin yang telah kita bahas, ya. Nah, untuk poin yang pertama, barakallahu fikum, perintah untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan syirik, ya, artinya kita tinggalkan perilaku yang seperti itu, menjadikan barakallahu fikum orang-orang saleh, ya, yang sudah mati sebagai apa? Sebagai pemberi syafaat, barakallahu fikum, atau sebagai perantara. Kemudian untuk yang kedua itu terkait dengan nasihat agar kita tidak berpecah belah, kita semua bersatu di atas tali Allah, barakallahu fikum. Nah, dan yang ketiga adalah antanasoh. Di sini menggunakan fi'il tafa'ala. Artinya apa? Saling. Nah, ya, barakallahu. Artinya apa? Saling. Artinya barakallahu fikum, dua arah komunikasinya itu. Terkadang kan rakyat cuma pengen maunya saja yang dituruti kan, tapi tidak mau menuruti kemauan penguasanya. Pokoknya harus dengar apa kata rakyat. Suara rakyat adalah apa? Suara Tuhan. Nah, tapi rakyatnya kadang nggak memahami, ya enggak. Nah, tidak mengerti bagaimana kondisi sebenarnya. Pokoknya apa kata rakyat harus. Padahal syariat barakallahu fikum menggambarkan apa? Antanasau, saling. Nah, iya. Rakyat barakallahu fikum kalau ingin aspirasinya didengarkan, barakallahu fikum diterapkan, ya harus siap juga mendengarkan apa? Menuruti barakallahu fikum peraturan, ya, ketetapan yang telah ditetapkan oleh penguasa. Jadi harus seimbang. Barakallahu fikum. Antanasau, saling apa? Menasihatkan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika rakyat melihat ada barakallahu fikum ketimpangan-ketimpangan, ada yang barakallahu fikum tayyib tidak tepat dalam pemerintahan, barakallahu fikum, ya dinasihati. Barakallahu fikum. Nah. Iya, yang namanya nasihat barakallahu fikum itu bukan koar-koar, ya, teriak-teriak barakallahu fikum tayyib di hadapan massa, disiarkan, disebarkan, itu namanya apa? Falbih, membongkar aib. Nah, barakallahu fikum. Iya. Di dalam Islam membongkar aib itu merupakan dosa besar. Barakallahu fikum. Itu aibnya seorang muslim yang mungkin bukan siapa-siapa. Apalagi kalau aib tersebut adalah aib seorang barakallahu fikum penguasa, seorang raja, barakallahu fikum, seorang pemimpin negara. Nah, barakallahu fikum. Baik. Iya. Allahumma sa'an wa itiklan. Tentu barakallahu fikum ya, dosanya lebih besar lagi, barakallahu fikum. Naam. Al-muhim barakallahu fikum itu yang diajarkan di dalam agama kita, ya. Dalam menyikapi penguasa barakallahu fikum tanasahu, kita menasehati mereka dan kita juga harus siap menerima arahan mereka barakallahu fikum. Walam yaqa khalalun fi dinin nasi wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi tsalatsi au ba'dihha. Kata Syekh, tidaklah terjadi kerusakan pada agama manusia dan dunia mereka melainkan dengan sebab, ya, barakallahu fikum, tayyib, apa, ikhlal itu barakallahu fikum meninggalkan, ya, tayyib, atau kosongnya dari tiga perangai ini atau sebagiannya. Barakallahu fikum. Jadi kata beliau, sebab kerusakan agama, sebab kerusakan dunia manusia, karena tiga poin ini mereka selisihi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Syirik malah apa? Difasilitasi. Ya kan? Ditumbuh suburkan, dikembangkan. Nah, buka cabang di mana-mana. Makin banyak aja kan sekarang, ya. Nah, destinasinya itu tujuannya dulu cuman berapa? Sekarang kok di sini daerah ini kok ikut buka juga, di sana ikut buka juga. Tumbuh subur. Barakallahu fikum. Nah, kemudian barakallahu fikum al-iftiraq. Iya, juga ramai. Barakallahu fikum. Tayyib, perpecahan. Nah. Kemudian barakallahu fikum tayyib as-sam'u wa ta'ah li wulatul umur li wulatul amri juga sama barakallahu fikum. Nah. Ya. Tayyib berupaya barakallahu fikum untuk menyelisihi barakallahu fikum penguasanya. Nah. Sehingga dampaknya adalah barakallahu fikum akan merusak agama dan dunia kita semua. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita baca keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, min masailil jahiliyah annahum la yakhda'una liwaliil amri yarawna anna hadha dhillatun wa ma'siyatul amir ya'tabirunaha fadilatun wa khuriyatun. Kata beliau, di antara perangai dan pola pikir manusia jahiliyah adalah mereka tidak mau tunduk kepada waliul amr. Mereka memandang itu merupakan sebuah kehinaan dan bermaksiat kepada penguasa. Mereka anggap itu sebagai bentuk keutamaan dan kebebasan. Nah, barakallah. Walidzalika la yajma'uhum imamun wa la yajma'uhum amirun li'annahum la yakhda'una wa indahum tayyib anfatun wa kibrun. Barakallah. Oleh karena itulah barakallahu fikum, pada masa jahiliyah mereka tidak di bawah satu kepemimpinan. Ya. Tidak di bawah, tidak dikumpulkan oleh seorang imam, mereka tidak dikumpulkan oleh seorang amir. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau tunduk. Memang liar, ya. Orang-orang pada masa jahiliyah itu jadi ya kayaknya ya, sistem kabilah, kuat-kuatan. Nah, barakallahu fikum. Mereka tidak mau tunduk dalam barakallahu fikum satu kepemimpinan. Barakallahu fikum. Baik. Karena mereka memiliki barakallahu fikum sikap hati yang keras, ya, dan memang sombong. Barakallahu fikum. Baik. Itu watak orang-orang jahiliyah. Keras, barakallahu fikum, kemudian sombong. Sehingga enggak mau nurut kata barakallahu fikum tayyib, ya, pemimpin itu enggak mau barakallahu. Faja'al islamu bi mukhalafatihim wa amara bis sam'i wa ta'ati li waliyyi al amril musbit. Maka kata Syekh, Islam datang dengan menyelisihi perangai yang buruk tadi. Islam memerintahkan untuk mendengar dan mentaati waliul amr dari kalangan orang Islam. Nah, lamma fi dzalika masalih atau lima fi dzalika masalih, karena memang di dalam sikap tersebut terdapat begitu banyak kemaslahatan. Barakallahu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa ayat ke-59. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin kalian. Ya, barakallahu fikum. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah mengawali seruannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama barakallahu fikum, di situ menunjukkan bahwasannya ya taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada para penguasa termasuk keimanan. Ya. Jadi barakallahu fikum, ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada penguasa termasuk perangai keimanan. Barakallahu fikum. Baik. Karena Allah mengawali ayat itu dengan panggilan kepada orang-orang beriman. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian barakallahu fikum, faedah yang lain yang bisa kita ambil dari keterangan ayat tadi, barakallahu fikum, tayyib. Ya. Dari barakallahu fikum hal tersebut akan bisa diketahui barakallahu fikum kualitas keimanan seseorang. Nah. Iya. Sekuat dan setinggi apa keimanannya? Ketika dia adalah orang yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada barakallahu fikum penguasanya, na'am, maka menunjukkan keimanannya yang sedang apa barakallahu fikum, ya, bagus, kondisinya baik. Nah, namun ketika barakallahu fikum dia lebih banyak menyelisih Allah, menyelisih Rasul dan menyelisih penguasanya, itu menunjukkan barakallahu fikum kondisi imannya yang sedang buruk. Nah, jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada Waliul Amr itu bisa menjadi indikasi keimanan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala Syekh rahimahullah hafizahullahu ta'ala wa ra'a, fa amara bi ta'ati ulatil umur war rasul haddada dzalika fi ghairi al ma'siyati. Baik, sebelum kita melanjutkan keterangan dari Syekh, masih terkait dengan ayat tadi barakallahu fikum. Di situ para ulama menjelaskan barakallahu fikum, ada yang unik ya dari ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang taat kepada Allah dan Rasul, itu disebutkan pengulangan kalimat atiu. Ya, atiullah wa atiur rasulah. Ya kan? Tapi ketika berbicara tentang waliul amr, Allah tidak ulangi kalimat atiu. Barakallahu fikum. Di situ ada isyarah, kata mereka, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada waliul amr ya itu tidaklah mutlak. Nah, tetapi apa? Ketaatan kepada waliul amr mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan barakallahu fikum tayyib yang mungkar ya, yang batil barakallahu fikum menyelisihi ya ajaran agama Islam, maka barakallahu fikum gugur kewajiban tadi. Nah, yang wajib dan mutlak untuk kita taati adalah Allah dan Rasulnya. Makanya lafaz atiu untuk Allah dan Rasul diulangi barakallahu fikum. Nah, kemudian Syekh menjelaskan setelah itu barakallahu fikum, dan Rasul sendiri kata beliau membatasi ya ketaatan kita kepada penguasa itu tidaklah mutlak, tetapi ada batasnya. Apa? Fi ghairil maksiyah, dengan ketentuan yang sangat pokok, tidak dalam kemaksiatan ya mentaati penguasa tersebut barakallahu fikum. Nah, faqala, maka Rasul mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta atau sang khaliq. Barakallahu fikum. Nah, Itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Waqala dalam riwayat yang lain beliau mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan saja. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Fatajibu ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatillah. Sehingga kata beliau, yang wajib bagi kita mentaati penguasa itu bukan dalam hal maksiat kepada Allah. Nah, idza amara bi maksiatin fala yuta. Sehingga kalau barakallahu fikum penguasa tadi memerintahkan kemaksiatan, jangan ditaati. Wala yukhalaf fi baqiyatil umur. Tetapi kita tidak boleh menyelisihi penguasa tadi pada perkara-perkara yang lain. Ya. Nah, ketaatan kita kepada mereka tidak gugur hanya karena barakallahu fikum mereka pada beberapa keputusannya barakallahu fikum terdapat unsur mukhalafah. Nah, barakallahu fikum. Tidak. Ya, ketaatan itu tetap ada barakallahu fikum. Ada bersikap kita, keputusan yang menyelisihi syariat, itu yang barakallahu fikum tidak kita ikuti, tapi ketaatan tetap ya kita berikan kepada mereka dalam hal-hal yang tidak ada mukhalafah padanya. Itu keterangan dari Syekh. Nah, barakallahu fikum. Fala yuta' fi hadhil mas'alah khasatan allati fiha ma'asiyah. Sehingga penguasa tadi tidak kita taati hanya khusus pada mukhalafahnya saja, pada bentuk pelanggaran syariat saja, itu yang tidak kita taati. Amma baqiyatul umur fala tantaqidu tayyib bai'atahu bisababi dzalik, kata Syekh. Adapun terkait dengan urusan yang lain, maka tidak bisa batal ya, tidak bisa hangus sumpah setia kita kepada penguasa tadi. Nah, barakallahu tayyib. Wala yukhalif madama annahu alal Islam, kata Syekh. Tidak boleh kita menyisih penguasa tadi selama status dia masih seorang muslim. Itu yang kedua. Itu yang kedua, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Jadi ketaatan kepada penguasa ketentuannya ikhwan dalam hal ma'ruf, bukan dalam hal maksiat. Kemudian barakallahu fikum, penguasa tadi adalah penguasa yang muslim. Naam. Tayyib. Lima fi ta'atil wulatil umur min ijtima'il kalimah. Ini diantara barakallahu fikum kemaslahatan ya, atau dampak positif ketika kita mengamalkan ajaran ini. Ketika kita mentaati penguasa dalam hal-hal yang ma'ruf. Di antaranya, kata beliau, tayyib, lima fiza fi ta'atil wulatil umur min ijtima'il kalimah. Yang pertama, dampak positifnya adalah akan barakallahu fikum tayyib menyatukan kata. Ya, barakallahu fikum. Kita sebagai bangsa. Barakallahu fikum. Yang kedua, wahab nidima. Dengan sikap taat kepada penguasa, tidak berupaya untuk menggerakkan massa, melawan, memberontak, barakallahu fikum. Akan apa? Tayyib, akan barakallahu fikum menjaga tertumpahnya darah manusia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Karena mesti barakallahu fikum yang namanya upaya untuk barakallahu fikum kudeta, upaya untuk barakallahu fikum mengerahkan massa ya, memberontak melawan penguasa tadi barakallahu fikum ya, resikonya adalah akan banyak nyawa-nyawa yang menjadi korban barakallahu fikum. Nah, baik. Yang ketiga, barakallahu fikum, is mati. Taib istibabil amni. Nah, akan terjaminnya keamanan negara. Akan terjaminnya keamanan negara barakallahu. Nah. Taib dengan sikap ketaatan kepada mereka barakallahu fikum dalam hal yang ma'ruf, ya, maka negara itu lebih stabil keamanannya. Naam. Barakallahu fikum. Dibandingkan barakallahu fikum berupaya untuk, ya, menggulingkan atau menjatuhkannya barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, insaful mazlum minadh-dhalim. Ya, insafu al-mazlum minadh-dhalim. Nah, barakallahu fikum. Akan ditegakkan keadilan bagi orang yang dizalimi. Naam, dari orang yang menzalimi barakallahu fikum. Ketika ketaatan pada penguasa itu barakallahu fikum tertunaikan dan dijalankan, maka barakallahu fikum keadilan akan ditegakkan. Nah, ya. Kemudian barakallahu fikum berikutnya, waraddul huquq ila ashabiha. Dampak positif dari ketaatan kepada penguasa adalah barakallahu fikum, tayyib, memberikan hak-hak rakyat barakallahu fikum tepat pada orangnya. Nah, barakallahu. Kemudian berikutnya wal hukmu bainan nas bil adli. Akan ditegakkan hukum di antara manusia dengan keadilan. Kata beliau, hatta walau kana waliul amri ghairu mustaqim fi dini. Hatta walau kana fasiqan. Ya, ini semua akan berlaku kata beliau walaupun penguasanya tadi agamanya enggak lurus. Walaupun penguasa tadi adalah orang yang fasik. Nah, barakallahu fiik, ya. Dampak-dampak positif tadi barakallahu fikum tayyib itu akan lebih tercapai. Ya. Lebih apa? Lebih memungkinkan untuk tercapai dibandingkan kalau kita berupaya untuk menggulingkan. Nah. Iya enggak? Barakallahu fikum. Tayyib. Katanya dengan semboyan untuk menegakkan keadilan, katanya dengan semboyan barakallahu untuk meruntuhkan kezaliman. Kata siapa? Apakah dengan barakallahu fikum upaya pergerakan, ya, menggerakkan massa barakallahu fikum berupaya menggulingkan, apakah hal itu bisa tercapai? Barakallahu fikum tidak, malah justru semakin apa? Iya, makin kacau. Dimanfaatkan barakallahu fikum. Iya. Allah musta'an wa ali tiklan barakallahu fikum. Jadi dengan mentaati penguasa, peluang untuk mencapai hal-hal tadi lebih memungkinkan dibandingkan ketika Anda berupaya barakallahu fikum, ya, untuk menggulingkan barakallahu fikum, tayyib, memberontak, ya, atau yang semisal dengannya. Nah, tayyib, bagi mereka barakallahu fikum yang melihat, ya, kondisi negara-negara yang lain barakallahu fikum tentang adanya pihak-pihak yang seperti itu. Nah, coba lihat kondisi negaranya barakallahu fikum. Nah, katanya membela rakyat miskin, katanya barakallahu fikum tayyib, ya, sekian banyak harapan yang mereka berikan dengan pemberontakan tadi, tapi justru apa, semakin menderita rakyat. Nah, barakallahu fikum tayyib, ya, melainkan dan tidak bukan karena memang ada kepentingan-kepentingan pihak yang memang tidak bisa bergerak bebas dengan barakallahu fikum, ya, atau yang memang tidak pro dengan penguasa tadi barakallahu. Nah, itu kata beliau. Jadi dia mengatakan adalah Syekh Al-Fauzan, ya. Jadi walaupun penguasanya saat itu agamanya tidak lurus, walaupun orang yang fasik barakallahu fikum, ma lam yasil ilal kufri, selama dia tidak sampai pada kekufuran, maka peluang untuk mencapai hal tadi lebih memungkinkan. Nah, barakallahu fikum. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma'u wa ati'u illa an taraw kufran bawahan indakum alaihi minallahi burhan. Pesan dari beliau ya kepada kita semua adalah, dengar dan taati penguasa kalian kecuali kalau kalian melihat ya ada kekufuran yang sangat nyata pada penguasa tadi, dan kalian memiliki bukti yang jelas dan nyata dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Itu pun barakallahu fiik, para ulama menyebutkan ya, hatta walaupun dalam kondisi pemimpinnya tadi barakallahu fiik adalah pemimpin yang kafir. Nah, tidak serta-merta langsung kita menggalang kekuatan untuk memberontak barakallahu fiik. Tapi tetap adanya perhitungan maslahah dan mafsadah barakallahu fiik. Nah, baik. Yang pertama, kalau yang ini digulingkan, siapa yang akan menggantikan? Penting itu. Ya kan? Nah, habis yang ini digulingkan, terus gimana? Siapa yang akan mencapai yang mengendalikan negara? Tambah rusak. Itu para ulama barakallahu fiik. Nah, jadi bukan hanya semangat gulingkan gitu ya barakallahu fikum, tayib singkirkan barakallahu fikum penguasa yang zalim tadi. Nah, habis anggap berhasil. Terus siapa yang akan menggantikan? Itu kan bakal ribut lagi nanti. Oh, ini si fulan, ini si alad dulu, bakal ribut lagi. Terus tidak akan berkesudahan. Barakallahu fikum, hancur. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Jadi disebutkan oleh mereka barakallahu fikum, seandainya memang demikian ya, itu pun kita tidak langsung barakallahu fikum, tetapi tetap memperhitungkan ya tayyib maslahah dan mafsadah barakallahu fikum. Nah, tayyib, fama damat ma'asihi dunal kufri fa innahu yusma' lahu wa yuta', selama kemaksiatan penguasa tadi masih di bawah kekufuran, tetap ditaati, tetap didengarkan. Wa fiskuhu ala nafsihi, karena kefasikan dia, dia akan menanggung sendiri dosanya. Walakin wilayatuhu wa ta'atuhu limaslahatil muslimin. Akan tetapi diingat baik-baik, kata beliau, ya, bentuk loyal kita kepada penguasa tadi, bentuk ketaatan kita kepada penguasa tadi, itu semua murni untuk kebaikan umat Islam. Nah, ya. Jadi ego, amarah, emosi barakallahu fikum itu harus di apa? Ditundukkan. Nah, lebih mementingkan kemaslahatan barakallahu fikum umat Islam daripada karena ego kita, ya. Naam, karena emosi kita barakallahu fikum, tayyib, sehingga kita barakallahu fikum terbawa ya pada tindakan yang menyelisihi syariat barakallahu fikum. Naam. Baik. Walihada, kata beliau, lamma qila li ba'dil a'imma inna fulanan fasiqun lakinnahu qawi. Oleh karena itu dikatakan, ditanyakan kepada sebagian para imam, wahai imam, sesungguhnya si fulan itu memang fasik dia ini, tapi kuat dalam memerintah negara itu barakallahu fikum, kuat. Nah, ya, negaranya punya wibawa, barakallahu fikum, punya power. Tapi tadi fasik barakallahu fikum. Nah, wa inna fulanan salihun lakinnahu dhaif. Ada juga kriteria yang berikutnya, fulan dia orang yang saleh tapi dhaif. Nah, dalam memerintah barakallahu fikum. Ayyuhuma aslah lil wilayah? Syekh menjelaskan, kira-kira dari dua kandidat tadi siapa yang lebih pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan. Baik, yang satu kandidatnya fasik tapi qawi, yang satu saleh tapi dhaif. Qala, kata Syekh Al-Fauzan, al-fasiqul qawi, ya, yang lebih barakallahu fikum bermaslahah untuk memerintah adalah barakallahu fikum orang yang fasik tapi dia memiliki kekuatan. Nah, barakallahu fikum dalam memerintah. Li'anna fisqahu 'ala nafsihi wa quwwatahu lil muslimin. Ya. Karena kefasikan dia untuk dirinya sendiri, adapun kekokohan dan kekuatan dia untuk umat Islam. Barakallahu fikum. Artinya ya dia ini ahli maksi, ya minum khamr, sukanya pesta-pesta gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, salatnya kadang salat, kadang enggak. Barakallahu fikum. Iya. Tapi kalau sudah berhadapan sama orang kafir, barakallahu fikum, enggak mau tunduk. Ya. Sama orang kafir tegas. Barakallahu fikum, enggak basa-basi. Nah, yang penting mengalir pinjaman atau enggak. Nah, jadi dia kalau sama orang-orang kafir, barakallahu fikum, untuk negaranya itu ya luar biasa, kuat. Tapi tadi ya ahli maksiat. Ya, kadang menuhaman, kadang barakallahu fikum. Tayyib, ya, macam-macam. Tapi kalau dia dalam dalam mengatur urusan pemerintahan, kuat orangnya. Nah, yang satu ya tadi, al-ibadah, rajin sholat, tapi masalah urusan pemerintahan enggak begitu mengerti. Nah, dan dia barakallahu fikum gampang dipengaruhi. Nah, dhaif, dibawa ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Hanya dia tidak memiliki apa? Kekuatan dalam memerintah. Maka para ulama, para imam mengatakan orang yang fasik tadi tapi dia punya apa? Kekuatan, ya, keahlian dalam mengatur negara, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Pertimbangannya tadi karena kefasikan dia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Adapun keahlian dia dalam mengatur pemerintahan, ya, kekuatan dia dalam mengatur pemerintahan itu untuk banyak orang. Nah, sehingga lebih dipentingkan kemaslahatan untuk banyak pihak daripada barakallahu fikum tayyib, ya, kemaslahatan hanya untuk satu pihak. Itu keterangan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, barakallahu fikum. Nah. Tayyib, mungkin itu yang bisa kita bahas, barakallahu fikum, untuk pertemuan kali ini. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab.